إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada al-babu tsani, bab yang kedua, fi dhammil bid'ah wal mubtadi'in. Celaan terhadap bid'ah dan pelaku bid'ah. Kenapa bid'ah tercela ya akhi? Karena Islam sudah sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan ayat yang menunjukkan kesempurnaan Islam dalam surat yang terakhir, dalam ayat terakhir, ya Allah turunkan kepada Rasulullah, ya, apa di antara ayat yang terakhir, yaitu di ya Allah turunkan pada waktu haji wada, di mana ketika itu Rasulullah SAW sedang wukuf di Arafah. Allah turunkan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agamamu, dan aku telah sempurnakan nikmatku atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agama. Ya, aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agama untukmu. Ketika ada orang Yahudi datang kepada Umar ibn Khattab, dan berkata, sesungguhnya di dalam kitab kalian, wahai Amirul Mukminin, ada satu ayat, kalaulah turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadnaha ida, kami akan jadikan ia sebagai perayaan. Kemudian Umar bertanya, ayat apa? Orang Yahudi itu berkata, yaitu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah sudah menyempurnakan agamanya. Berarti orang yang membuat-buat suatu ibadah, orang yang membuat-buat suatu perkara dari agama, sama saja dia telah menuduh, ya, bahwa Islam tidak sempurna dan belum sempurna. Dan bahwasanya Allah dusta dalam pengabarannya. Dan bahwasanya Rasulullah telah mengkhianati risalah. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah berkata, "Man ibtada'a fid din bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Siapa yang membuat bid'ah satu saja, ya, di dalam agama ini, sama saja ia telah menuduh bahwasanya Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Lianna Allah Ta'ala qal, karena Allah berfirman, kata Imam Malik, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu. Fama lam yakun yawma idzin dina, lam yakun al-yawma dina. Maka yang pada hari ini tidak termasuk agama, maka pada waktu di hari Rasulullah SAW tidak termasuk agama, maka di hari ini pun tidak termasuk agama, kata Imam Malik. Akhal iman a'azani Allah. Maka dari itu Al-Imam Ibn Jauzi membawakan bab khusus tentang celaan terhadap bid'ah. Ia tercela, bahkan sangat tercela sekali. Bagaimana tidak? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin yang membuat syariat-syariat yang tidak pernah diajarkan oleh para rasul? Allah berfirman, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Apakah mereka mempunyai syuraka, sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka? Sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu syariat yang tidak diizinkan. Ia membuat-buat syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ya akhal Islam, a'azani Allah wa iyakum. Jelas, ya, bahwasannya bid'ah itu tercela. Karena ia merusak kesempurnaan Islam. Karena ia sama saja menolak Al-Quran. Bahwasannya Allah telah menyempurnakan agama ini. Sama saja ia menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah. Artinya ada risalah yang belum disampaikan oleh Rasulullah. Ya, padahal Rasulullah SAW telah mengabarkan ya, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah illa waqad buyyina lakum wa la yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa satu pun atau sedikit pun sesuatu yang bisa mendekatkan ke surga kecuali sudah dijelaskan. Dan tidak tersisa suatu perbuatan pun atau sesuatu pun yang menjauhkan dari api neraka kecuali sudah dijelaskan. Artinya segala amalan yang mendekatkan ke surga sudah dijelaskan. Segala amalan yang menjauhkan dari api neraka sudah dijelaskan. Ya, maka orang yang berbuat bid'ah sama saja mengatakan Rasulullah dusta berkata begitu. Sehingga ia butuh untuk membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa tidak tercela ya akhi, orang yang melakukan bid'ah itu. Maka Ibnu Jauzi membawakan ya hadis-hadis dan perkataan para ulama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina ma laysa fihi fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngada pada perkara kami ini, apa-apa yang ada yang tidak ada padanya, maka ia tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis ini, siapa yang mengada-ngada dalam perkara ini, apa-apa yang tidak ada padanya, yang tidak ada di dalamnya, ya dengan lafaz ma laysa fihi, yang menjelaskan lafaz lain yaitu dengan lafaz ma laysa minhu, fahuwa raddun, maka itu tertolak, kata Rasulullah. Artinya ya akhi, karena Islam ini sudah sempurna dan kesempurnaan itu berkonsekuensi untuk menolak segala macam tambahan yang tidak berasal dari Allah Rabbul Alamin. Seperti kalau antum melihat ember yang sudah penuh sempurna, lalu antum teteskan satu tetes saja, maka dia pun akan keluar netes lagi. Tertolak, tertolak. Maka ya akhi, orang yang melakukan bid'ah, sudahlah ia capek, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ya, sebuah pabrik misalnya memesan beberapa bangku, ya 300 bangku kepada sebuah toko atau sebuah apa namanya perusahaan furniture dengan sifat tertentu begini dan begitu. Kemudian setelah beberapa bulan ya dikirimlah ya pesanan tersebut kepada pabrik itu. Setelah dilihat ternyata bangku-bangku itu tidak sesuai dengan sifat yang mereka inginkan, maka ditolaklah. Jadi kembalikan lagi itu bangku. Maaf, tidak sesuai dengan sifatnya. Kalau itu ya dalam kehidupan manusia, akhi, maka ibadah pun harus sesuai dengan sifat yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Rasulnya. Harus sesuai dengan tata cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ibadah manapun yang tidak sesuai dengan apa yang telah disifatkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ia tertolak. Disebutkan dalam hadis Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka ya sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Dalam hadis yang dikutip Bukhari dan Muslim, dan ada kisah sebelumnya, ya bahwasannya ada tiga orang datang kepada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada para istri Rasulullah SAW tentang ibadah Rasulullah. Fa'akhbaruhum. Maka ya para istri Rasulullah mengabarkan, beginilah ibadahnya Rasulullah. Apa yang terjadi? Faka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap remeh ibadah Rasulullah. Ya. Lalu seseorang di antara mereka berkata, aina nahnu min Rasulillah? Faqad ghafara Allahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di mana kita dibandingkan dengan Rasulullah? Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang, sedangkan kita tidak. Lalu seseorang berkata, iya. Demi Allah, aku akan salat malam semalam suntuk dan tidak tidur. Yang satu lagi berkata, saya akan berpuasa setiap hari. Yang satu lagi berkata, saya tidak akan menikah. Khusus ibadah. Subhanallah, para sahabat ini berniat sangat baik sekali. Ingin beribadah kepada Allah, ingin bersungguh-sungguh. Maka sampailah kisah tiga orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggilnya oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada mereka, antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Apakah kalian yang pernah mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, ama wallah, ketahuilah demi Allah, inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Aku ini orang yang lebih takut kepada Allah dan lebih bertakwa dari kalian. Walakinni usalli al-lail wa arqud. Akan tetapi saya salat malam, saya juga tidur malam. Saya tidak salat semalam suntuk. Wa asumu wa iftir, saya berpuasa, saya pun berbuka, tidak pernah Rasulullah mengajarkan kepada umatnya puasa setiap hari terus menerus. Kata Rasulullah, wa atazawwajun nisa, dan aku pun menikah. Kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Perhatikan, akhi, tiga sahabat ini niatnya baik, makanya sebatas niat yang baik tidak merubah suatu perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Tidak. Perbuatan niat yang baik apabila ternyata tata caranya tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Rasulullah, maka itu tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abdurrahman ibn Amr As-Sulami dan Hujar bin Hujar, keduanya berkata, ataina al-Irbad bin Sariyah, kami mendatangi al-Irbad bin Sariyah, wa huwa mimman nazala fihi, wala 'alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta ma la ajidu ma ahmilukum 'alayh. Kami mendatangi Al-Irbad bin Sariyah, dan ia seorang sahabat yang diturunkan padanya ayat surat At-Taubah 92 tadi. Fasallamna, kami pun mengucapkan salam. Wa qulna, kami berkata, atainaka zairin wa aidin wa muqtabisin. Kami datang kepada engkau untuk mengunjungi, demikian pula untuk mengambil ilmu dari engkau. Faqala Irbad, maka berkatalah Irbad bin Sariyah, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha dhata yawm, thumma aqbala alaina biwajhih. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Setelah salat subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya kepada kami. فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. Maka Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat berkesan di hati, membuat air mata kami berlinang, hati kami pun merasa takut sekali. فَقَالَ قَائِلٌ, lalu ada orang berkata, ya Rasulullah, كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّئِ, seakan-akan wahai Rasulullah, ini nasihat orang yang ingin berpisah. فَمَاذَا تَعْهَدْ إِلَيْنَا, maka apa wasiat yang kau bisa berikan kepada kami wahai Rasulullah? فَقَالَ, maka Rasulullah SAW bersabda, أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا. Aku wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu budak Ethiopia sekalipun. Fa innahu man ya'ish mi ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Sadaq, benar apa yang sabdakan Rasulullah. Kita melihat di zaman sekarang terutama perselisihan, warna-warni jamaah-jamaah di medan dakwah. Apakah Rasulullah SAW diam? Ya, ketika Rasulullah memberikan, mengabarkan akan terjadi perselisihan, tidak. Beliau memberikan sebuah solusi yang agung. Kata Rasulullah, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Maka tatkala kalian melihat perselisihan itu, kata Rasulullah, hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki setelahku. Pegang ia kuat-kuat, gigit ia dengan gigi geraham, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian dari perkara yang diada-adakan. Karena setiap yang diada-adakan dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Lihat ya akhi, dua solusi yang Rasulullah SAW berikan kepada umat Islam. Tatkala kita melihat perselisihan, perpecahan, apakah Rasulullah SAW yang mengatakan kepada umatnya, bila kalian berselisih, bersatulah tanpa melihat akidah, bersatulah sudah ya, tidak perlu lagi membahas tentang masalah bid'ah dan sunnah, tidak perlu lagi membahas tentang tauhid dan syirik, dengan klaim katanya itu bisa memecah belah. Tidak. Apakah Rasulullah mengatakan demikian? Tidak ya akhi. Yang Rasulullah SAW katakan, ketika kalian melihat perselisihan itu, hendaklah kewajiban kalian berpegang kepada sunnahku. Ya, walaupun itu berat. Berat. Walaupun orang memusuhi kita, tetap pegang sunnah Rasulullah. Terlebih Rasulullah mengabarkan akan datang suatu zaman. Kata Rasulullah, فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبَرِ. Di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Al-mutamassik bidini kal-qabid al-jamri. Orang yang berpegang kepada agamanya, ya agama yang dibawa Rasulullah, itu seperti berpegang kepada bara api. Masallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Kata Rasulullah, ya, pegang sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Ya akhi, apabila kita melaksanakan perintah Rasulullah SAW, kita akan selamat dari perpecahan. Ia adalah merupakan jalan. Siapa yang mengambil jalan selain jalan ini, dia tidak akan sampai kepada ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh perkara oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan dalam masalah agama ini. Karena setiap yang diadakan itu, kata Rasulullah, itu dalam masalah agama, maka itu hukumnya bid'ah. Dan setiap bid'ah itu, kata Rasulullah, sesat, kata Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apakah pernah mengatakan, ya ada bid'ah hasanah? Tidak pernah. Ya bahkan Abdullah bin Umar berkata, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat walaupun dipandang baik oleh manusia. Subhanallah. Perkataan Abdullah bin Umar ini ya akhi, berhak ditulis dengan ya, dengan tinta emas. Ya, karena di zaman ini berapa banyak orang ketika sedikit saja ia melihat itu baik langsung dikatakan, oh ini bid'ah hasanah. Ya, setiap orang yang membuat suatu cara ibadah dan menganggap itu baik, langsung dikatakan, oh ini bid'ah hasanah. Ya, maka Abdullah bin Umar menegaskan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Setiap bid'ah itu sesat, walaupun dipandang baik oleh manusia. Akhul iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Ibn al-Jawzi membawakan hadis lain. Wan ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'ala al-haud, kal aku akan mendahului kalian di telaga haud nanti, wala yukhtalajanna rijalun duni dan ada beberapa orang yang ia tidak bisa meminum dia dari telaga haud. Ia pergi, ya, tidak bisa, terusir dia dari telaga haud. Fa'akul ya Rabb ashabi, lalu aku berkata, ya Rabb, itu sahabatku. Ya, fayuqal, maka dikatakan kepada Rasulullah, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, kamu tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Hadis ini memang seakan mendukung ya, pendapat orang Syiah yang mengatakan para sahabat katanya telah merubah-rubah agama. Ini jelas pendapat yang batil. Al-Hafidz Ibn Hajar menjelaskan bahwa yang dimaksud hadis ini sahabat itu mereka-mereka yang di zaman Rasulullah SAW masuk Islam, kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal dunia mereka murtad, ya, karena mengikuti Musailamah al-Kadzab atau tidak mau apa, tidak kembali kepada kekafiran. Adapun para muhajirin dan ansar semuanya tegak, ya, tegar di atas Islam. Ya. Ibn al-Jauzi mengatakan masuk di dalam hadis ini juga orang yang mengada-ngada dalam agama. Karena lafadznya innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu hai Muhammad apa yang mereka ada-adakan setelahmu. Fa nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa an Sufyan ats-Tsauri dan Sufyan ya bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri Amirul Mukminin fil hadis berkata al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. Al-ma'siyatu yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Subhanallah. Perkataan yang bagus sekali. Kata beliau, bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Ya, kata beliau, karena orang yang berbuat maksiat, ya dekat untuk bertaubat. Kenapa? Ya. Coba antum tanya kepada orang yang bermaksiat, ya akhi. Apakah yang kamu lakukan itu maksiat? Dia mengaku itu maksiat. Orang yang mencuri, dia mengakui dan tahu bahwa saya mencuri itu maksiat. Orang yang berzina, dia mengetahui dan mengakui bahwa itu adalah maksiat, bahwa itu perbuatan buruk. Ya, sehingga ya kemungkinan untuk taubatnya besar. Wal bid'atu la yutabu minha. Sedangkan bid'ah itu kata Imam Sufyan ats-Tsauri, ya, tidak diberikan taubat, artinya ya sulit pelakunya itu untuk bertaubat. Kenapa? Karena orang yang berbuat bid'ah menganggap baik perbuatannya. Sedangkan ya akhi, biasanya orang itu taubat kapok itu dari sesuatu yang dia pandang itu buruk. Kalau dia itu dia memandang itu buruk, dia akan segera taubat. Tapi kalau dia memandang itu baik, bagaimana akan bertaubat? Barangkali ketika antum katakan kepada dia, tahukah kamu bahwasanya bid'ah itu menyimpang, ya, melanggar aturan Allah dan Rasulnya? Apa kata mereka? Masya Allah, ini baik. Sehingga orang yang menganggap baik suatu bid'ah, bagaimana akan bertaubat? Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis yang sahih. Ya inna Allah hajaba at-taubata an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atahu. Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Bayangkan akhi, Allah menghalangi taubat dari pelaku bid'ah. Kenapa? Karena ia memandang itu baik. Kalau ia berbuat maksiat, orang yang berbuat maksiat masih memandang dan merasa bahwa itu adalah maksiat. Barangkali ia akan kembali kepada Allah. Barangkali ia akan menyesal. Barangkali ia akan takut. Tapi ketika orang berbuat bid'ah, ya dia memandang ini baik. Makanya kata Sufyan ats-Tsauri, iblis lebih cinta, lebih suka kepada bid'ah daripada kepada maksiat. Iwallah. Berapa banyak akhi orang yang tertipu dengan bid'ah. Karena bid'ah itu memang sangat menyerupai syariat. Oleh karena itu, Al-Imam Asy-Syatibi memberikan definisi tentang bid'ah. Ibarah an tariqatin fid dini tudahi syar'iyyah. يقصد عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي شرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. Ia adalah ungkapan tentang tata cara dalam agama yang diada-adakan dan menyerupai syariat. Memang serupa sekali. Ada orang malam Jumat ingin mencari ilmu kanoragan dengan membaca apa ayat kursi. Dibacanya sampai 1000 kali. Katanya siapa yang baca ayat kursi 1000 kali tiap malam Jumat, dia akan bisa mukul orang dari jauh. Ya. Apa yang terjadi? Benar, dia mendapatkannya. Dan menganggap ini tidak mungkin dari jin, tidak mungkin dari iblis, karena katanya jin itu takut daripada ayat kursi. Dia akan lari dari ayat kursi. Mana mungkin ini dari jin? Dia tidak faham bahwasannya bid'ah, walaupun itu ayat kursi, tapi kalau dibacanya dengan cara yang tidak pernah diajarkan Rasulullah dan itu bid'ah, wallahi kata Sufyan al-Thawri, bid'ah lebih disukai oleh iblis. Yang enggak mempan, Mas. Ya, bahkan iblis semakin suka dan semakin cinta kepada orang yang berbuat bid'ah. Akhul iman, lihat ya, berapa banyak orang yang tertipu. Ya, dia menganggap perbuatan itu baik karena isinya ayat-ayat Al-Qur'an, isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga pada waktu itu karena itu menyerupai syariat, maka orang yang berbuat bid'ah sulit sekali untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Kemudian Ibnu Jauzi dia berkata, fa in qala qailun, bila ada orang berkata, qad madahta sunnata wa dhamamta al-bid'ah, fama as-sunnah wa mal bid'ah, fa inna nara anna kulla mubtadi'in fi za'mina yaz'umu annahu min ahli sunnah. Kalau ada orang berkata, engkau sudah memuji sunnah dan ya mencaci maki bid'ah, lalu sebetulnya sunnah itu apa sih dan apa itu bid'ah? Karena kami memandang bahwa setiap ahli bid'ah ya pasti mengaku dia ahli sunnah. Masya Allah. Padahal Ibnu Jauzi ini hidup di zaman, di abad yang ya di tahun 597 beliau meninggal. Ya, di akhir abad ke-6 Hijriah. Kata beliau, ya, setiap orang yang berbuat bid'ah pasti mengaku dirinya ahlussunnah. Betul. Siapa sih? Ya, di antara kita yang mengaku, oh, saya ahli bid'ah. Jangankan kita, Fir'aun saja enggak ngaku kalau dia itu tagut. Ya, apa kata Fir'aun? Qala Fir'aunu, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila ar-rasyad. Dalam surat Ghafir. Berkata Fir'aun, tidaklah aku memandang untuk kamu kecuali sesuatu yang aku pandang baik, dan aku tidaklah membimbing kamu kecuali kepada jalan kebenaran. Fir'aun berkata demikian. Ya, kata orang ini, kalau ada orang berkata, engkau telah memuji sunnah dan mencela bid'ah, lalu apa itu sunnah? Apa itu bid'ah? Karena kami memandang bahwa setiap ahli bid'ah pasti mengaku dirinya ahli sunnah. Kata beliau, fal jawab, maka jawabnya, inna sunnata fil lughah at-tariq, sunnah secara bahasa artinya jalan. Wala raiba anna ahlan naqli wal athar al-muttabi'ina athara Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa atharu ashabihum ahlu sunnah. Dan tidak ragu bahwa orang yang senantiasa mengikuti jejak kaki Rasulullah dan jejak kaki para sahabat Rasulullah, mereka lah ahlu sunnah. Liannahum ala tilka tariq allati lam yuhdath fiha hadithun, karena mereka semua di atas jalan yang tidak, yang belum diada-adakan padanya bid'ah. Wa inna ma waqa'atil hawadith wal bid'ah ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu, kata beliau, muncul setelah Rasulullah SAW dan para sahabatnya wafat. Sahih ya akhi apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi. Semua bid'ah hampir muncul setelah para sahabat wafat, terutama para sahabat besarnya. Bahkan di zaman sahabat sendiri sudah mulai muncul ya bibit-bibit bid'ah itu. Ditiup oleh orang-orang Yahudi. Di antaranya Abdullah bin Saba yang memunculkan bid'ah khawarij dan bid'ah sabaiyah. ya, dia yang berusaha untuk memprovokasi kaum muslimin dan mendemo Uthman bin Affan, yang akhirnya kemudian terbunuhlah Uthman bin Affan. Kemudian dia memunculkan sebuah firqah yang bernama Sabaiyah yang mengatakan katanya Ali bin Abi Thalib itu Tuhan. Ya, lalu Ali menangkapi kelompok Sabaiyah dan membakar mereka. Demikian pula ya muncul Qadariyah. Ya, firqah yang menolak adanya takdir. Sebagaimana Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya di hadis nomor 1. Berkata Yahya bin Ya'mar, ya kana awwalu man takallama fi Basrah, adalah orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ya. Lalu aku pun pergi bersama Humayl bin Abdurrahman al-Himyari ke Mekkah. Lalu kami bertemu dengan Abdullah bin Umar. Aku berkata, ya Abu Abdurrahman, innahu qad dhahara qibalana, telah muncul di negeri kami qaumun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna alla qadar, suatu kaum yang mencari-cari ilmu yang aneh dan mengatakan katanya takdir itu tidak ada. Wa annal amra unuf, dan bahwasanya segala sesuatu tidak ditakdirkan oleh Allah. Maka Abdullah bin Umar berkata, idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Kalau kamu bertemu dengan mereka, kabarkan aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Muncul lagi ya firqah Murji'ah yang mengatakan katanya maksiat tidak mempengaruhi ya keimanan. Muncul lagi kemudian bid'ah Sufiyah yang mereka itu suatu kaum yang ingin bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setan yang menggoda mereka sehingga mereka pun kemudian membagi agama menjadi dua, katanya syariat dan ma'rifat, di mana orang yang sampai kepada derajat ma'rifat maka ia telah ia sampai kepada derajat kewalian, katanya orang seperti itu sudah boleh lepas dari syariat. Subhanallah. Kata beliau, wal bid'atu ibaratun an fi'lin lam yakun fabtudi. Bid'ah itu ungkapan tentang suatu perbuatan yang belum ada, lalu kemudian diada-adakan. Wal aghlabu fil mubtada'ati annaha tusadimu syari'ata bil mukhalafah. Kebanyakan ya sesuatu yang diada-adakan itu, yang bid'ah itu bertabrakan dengan syariat, dengan cara menyelisihinya. Wa tujibu ta'ati 'alaiha bi ziyadatin aw nuqsan. Ya, dan menjadikan bid'ah itu dengan cara menambah ataupun mengurangi. Fa in ibtudi'a syai'un la yukhalifu syari'ah wa la yujibu ta'ati 'alaiha. Ya, kalau ternyata dibuat suatu diada-adakan suatu bid'ah atau diada-adakan suatu perkara yang tidak bertentangan dengan syariat dan tidak menjadikan ya tidak menambah-nambah atau mengurangi, maka jumhur salaf tetap membencinya. Wa kanu yunaffiruna min kulli mubtadi' hifdhan lil asli wa huwa al ittiba'. Dan mereka ya memperingatkan, mewaspadakan umat ini dari setiap ahli bid'ah untuk menjaga pokok syariat ini, yaitu ittiba'. Akhal iman azani Allah wa iyyakum. Lalu beliau membawakan sebuah kisah. Itu kisah tentang orang-orang yang membuat cara zikir. Wan Abil Bakhtari qal, akhbar rajul Abdullah bin Mas'ud anna qauman yajlisuna fil masjid ba'da al-maghrib. Dan dari Abu Al-Bakhtari ia berkata, seseorang mengabarkan kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa suatu kaum duduk di masjid setelah salat maghrib. Fihim rajulun yaqul, ya di majlis itu ada seseorang pemimpinnya yang mengatakan, bertakbirlah kepada Allah dengan jumlah sekian, dalam satu riwayat 100 kali. Bertasbihlah Allah dengan jumlah sekian, bertahmidlah kepada Allah dengan jumlah sekian. Maka berkatalah Abdullah bin Mas'ud, fa idza ra'aitahum fa'alu dzalik fa'tini fa akhbirni bi majlisihim. Nanti kalau kamu melihat lagi mereka berbuat seperti itu, tolong datangi aku dan kabarkan. Lalu kemudian ya Abdullah bin Mas'ud pun dikabarkan dan beliau pun pergilah bergegas. Fajalas falamma sami'a ma yaqul. Lalu beliau pun duduklah. Tatkala beliau mendengar apa yang mereka ucapkan dan mereka lakukan, ya qama, ya orang ini pun kemudian melaporlah kepada Ibnu Mas'ud. Ya. Faqala, lalu Abdullah bin Mas'ud berkata dan mendatangi mereka. Ana Abdullah bin Mas'ud. Saya adalah Abdullah bin Mas'ud. Wallahi alladhi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah selainnya. Laqad ji'tum bi bid'atin dhulma. Kalian sudah melakukan bid'ah yang gelap, yang zalim. Walaqad fadhaltum ashab Muhammadin ilma. Kalian ini sudah merasa ia punya ilmu yang lebih dari sahabat Nabi Muhammad. Maka berkata Amr bin Utbah, astaghfirullah. Ya, aku memohon ampun kepada Allah. Dalam satu riwayat, ya, Abdullah bin Mas'ud berkata, wai hakum, ya umat Muhammad. Celaka kalian, wai umat Muhammad. Ya. Apakah kalian ini hendak membuka pintu bid'ah? Atau kalian ini lebih tertunjuki daripada ya millah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu seseorang di antara mereka berkata ya kepada Abu Mas'ud, "Ma aradna illa khaira." Wahai Ibnu Mas'ud, niat kami kan baik, keinginan kami baik kok. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak dapat. Kenapa? Karena caranya tidak sesuai dengan syariat. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Alaikum bit-tariq, falzamuh. Wala in akhadhtum yaminan wa shimala, latadhillunna dhalalan ba'ida." Hendaklah kalian berpegang kepada jalan ini, yaitu jalan para sahabat. Ya, peganglah. Kalau kalian ambil jalan yang kanan dan kiri selain jalan para sahabat, kalian akan tersesat dengan tersesat yang sangat jauh, kata beliau. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Ya. Kemudian beliau berkata, waqad jarat muhdatsatun la tusadimu syari'ah. Memang telah ada perkara yang dianggap ya muhdats tapi tidak bertentangan dengan syariat. Falam yarau fi fi'liha ba'sa, namun para sahabat menganggap itu boleh-boleh saja. Contohnya apa, kata beliau? Sebagaimana diriwayatkan bahwa dahulu ya di zaman Umar, orang-orang sholat di bulan Ramadan sendirian-sendirian. Kemudian ada orang, ya kemudian Umar bin Khattab mengumpulkannya. Ya ketika Umar keluar dan melihat mereka, maka Umar berkata, ni'matil bid'atu hadhihi, ini sebaik-baiknya bid'ah. Iya. Kenapa? Karena sholat tarawih pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW 3 hari, 3 malam. Kemudian ditinggalkan oleh Rasulullah SAW karena takut diwajibkan. Ya. Namun kemudian para sahabat bersepakat dan diamalkan oleh umat Islam dari generasi ke generasi, ya, dari zaman ke zaman tanpa ada pengingkaran dari para ulama. Mereka menganggap bahwa ini adalah bukan bid'ah dan tidak termasuk bid'ah. Walaupun disebut bid'ah, tapi bid'ah secara bahasa saja. Kata beliau, faqad bana bima dzakarna anna ahla sunnah humul muttabi'un. Maka telah jelas dengan apa yang kami sebutkan bahwa ahlu sunnah merekalah orang yang betul-betul ittiba. Wa anna ahlal bid'ati humul mudhhiruna syai'an lam yakun qablu. Sedangkan ahli bid'ah itu melakukan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Wala mustanadalahu, dan tidak ada sama sekali sandarannya untuk mereka. Walihada istataru bi bid'atihim. Walam yaktum ahlu sunnah madhabahum fakalimatum zahirah wa madhabuhum masyhur wal akibatu lahum. Ya, sementara ahlu sunnah wal jamaah, ya, kalimat mereka menang, madhab mereka masyhur dan akibat baik untuk mereka. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyakum. Ya, jadi kewajiban kita, ya akhi, selalu berpegang kepada sunnah Rasulullah. Jangan kita membuat sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Karena agama kita sudah sempurna dan tidak lagi butuh kepada tambahan. Adapun yang dilakukan oleh ya para sahabat berupa mengumpulkan Al-Quran, yang membuat ilmu-ilmu, itu termasuk maslahat mursalah. yang sudah saya jelaskan bahwa maslahat mursalah bertujuan untuk menjaga pokok-pokok syariat, sedangkan bid'ah tidak sama sekali menjaga pokok syariat. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih untuk materi dan pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz di pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, kami persilakan Anda untuk hubungi kami di layanan on air 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di 081-989-6543. Dan tentunya kami harapkan pertanyaan Anda disesuaikan dengan tema dan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan kita angkat untuk yang pertama. Halo. Halo. Nah, masih terputus. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 021-823-6543. Kita angkat saja untuk berikut ini. Halo. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Pak Karisma di Tambun. Silakan, Pak. Ini saya mau tanya tentang keberangkatan haji. Anak insya Allah mau berangkat. Namun sebelum mereka berangkat, apa saja syariat yang disunahkan? Iya, ini pembahasan yang perlu dikhususkan ya. Apa saja syariatnya yang disunahkan? Namun setelah kita pulang, benarkah berapa hari yang disunahkan kita di rumah itu, Tuan? Bapak ada pertanyaan lain mungkin tentang pembahasan kita pagi ini, Bapak? Enggak ada tadi ini. Bapak menyimak tadi kajian kita, Pak? Enggak. Oh gitu ya. Nah, terima kasih tadi, Bapak. Nah. Tolong. Iya. Nah. Tapi bagaimana, Ustaz? Mungkin ada penjelasan sedikit dari pertanyaan Bapak tadi. Orang yang mau pergi berangkat safar. Safar apa saja? Ya, bepergian jauh, entah itu haji ataupun yang lainnya. Ya, disunnahkan untuk meminta wasiat kepada orang-orang yang saleh. Sebagaimana telah saya sebutkan tadi hadisnya, bahwa Al-Ibad bin Sariyah berkata bahwa Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada kami. Kemudian kami berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat orang yang berpisah. Maka berikan wasiat kepada kami. Artinya, kata para ulama, ya, orang yang ingin berpisah dalam untuk artinya untuk jangka waktu yang panjang atau untuk pergi jauh, ya, maka disunahkan datanglah, ya, minta wasiat kepada orang-orang yang saleh, ya, untuk apa namanya memberikan kepada dia nasihat-nasihat yang baik, ya. Kemudian yang kedua, orang yang mau berhaji hendaklah bersiap-siap diri dengan cara mempelajari, ya, fikih-fikih yang berhubungan dengan seputar haji. Ya, supaya dia melaksanakan haji itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagaimana beliau bersabda, khudhu anni manasikakum. Ya, ambillah dariku manasik haji. Yang ketiga, hendaklah jemaah haji memeriksa hatinya apakah ikhlas atau tidak. Ya, segera ya mengikhlaskan diri dan tidak mengharapkan ya pujian manusia ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian ya, adapun yang dilakukan oleh sebagian jemaah haji dengan membuat walimah ya dan mengundang orang-orang, sebetulnya itu saya belum mendapatkan contohnya dari para sahabat Rasulullah dan para tabi'in. Tidak pula para ulama setelahnya. Bahkan itu lebih dekat kepada riya. Adapun setelah pulang, kebiasaan para sahabat sebagaimana Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam sahihnya, ya, mereka kalau pulang dari safar, ya, bepergian jauh, entah itu haji atau yang lainnya, mereka membuat walimah, ya, mengundang orang untuk makan, menyembelih kambing misalnya. Maka itu adalah tidak apa-apa dan itu termasuk sunnah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada ritual-ritual khusus ya setelah haji ya, karena untuk membuat ritual-ritual tertentu apalagi itu berupa ibadah, maka itu butuh kepada dalil. Nah, terima kasih untuk jawabannya. Dan bagi para pendengar, mohon kiranya untuk Anda yang akan bertanya disesuaikan dengan tema kita di pagi hari ini. sehingga lebih bermanfaat dan bisa kita ambil kembali faedah dari sesi tanya jawab ini lebih luas. Ikhwatal Islam, kami akan angkat pertanyaan kembali yang datang melalui pesan singkat dari Pak Heru di Jakarta. Ustaz, ada yang berpendapat bahwasannya dari lafaz Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin kullu di sini tidak bermakna keseluruhan, sehingga di situ ada bid'ah yang diperbolehkan untuk dikerjakan oleh umat ini. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Jazakallah khairan. Ya akhi, dahulu di zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut, imam yang empat, dan ulama-ulama setelahnya dari para orang-orang yang sangat fasih bahasa Arabnya, tidak pernah ada kita mendengar bahwa kata kullu itu tidak menunjukkan semua. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab usul fikih, kaidah-kaidah bahasa Arab dan yang lainnya, ya, mereka para ulama usul ketika membahas tentang al-fadhul umum, ya, siyagul umum, redaksi-redaksi yang menunjukkan kepada keumuman, mereka menyebutkan bahwa kullu termasuk min al-fadhul umum. Artinya menyeluruh. Ya, tidak boleh dikhususkan kecuali dengan dalil. Maka, ya, di zaman ini karena merasa bid'ah mereka diserang dan dijelaskan oleh para ulama akan bahwasannya itu adalah bid'ah yang mungkar, mereka merasa perlu untuk membuat kaidah baru. Makanya, akhi, di antara tata cara ahlul bid'ah adalah membuat kaidah baru yang tidak pernah terdengar di zaman ulama salaf terdahulu. Apa kata mereka? Tidak semua kullu itu menunjukkan ya semua. Makna kullu tidak menunjukkan semua. Tapi kullu itu ya terkadang mengandung sebagian saja. Subhanallah. Lalu mereka mencabut ayat-ayat ya untuk menunjukkan katanya, atau hadis-hadis untuk menunjukkan katanya tidak semua kullu itu menunjukkan semua. Saya katakan ini semua ya kaidah-kaidah yang diada-adakan. Kalau mereka, kalau atau kita mencari perkataan para ahli bahasa di zaman dulu, ya, atau kitab-kitab usul fikih di zaman dulu, ya, dari para ulama yang betul-betul kokoh keilmuan dan sangat fasih bahasa Arabnya, kita tidak akan pernah menemukannya. Di antara mereka yang mengatakan bahwa kulut tidak semua, maknanya tidak semua. Ya, walaupun umur kita misalnya seperti Nabi Nuh 950 tahun, tetap kita tidak akan bisa menemukannya. Silahkan dicoba. Namun inilah, ya, terkadang yaitu untuk mempertahankan diri, ya akhirnya apa yang terjadi, mereka merasa perlu untuk membuat sebuah kaidah. Lalu dibawakan dalil-dalil yang seakan-akan itu mendukung perkataan mereka, padahal tidak. Seperti ayat tudammiru kulla syai. Ya, angin itu menghancurkan segala sesuatu. Tudammiru kulla syai. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Kata mereka, ya, bukankah yang dihancurkan itu adalah manusianya, sedangkan ya, apa namanya, rumah-rumah mereka tidak dihancurkan. Itu menunjukkan bahwa kullu di situ tidak menunjukkan apa seluruhnya. Ya, padahal kalau kita tanya kepada mereka, penafsiran siapa yang kamu pegang? Niscaya mereka tidak akan mendapatkan satupun ulama terdahulu dari ulama tafsir yang menafsirkan demikian. Iya. Padahal mereka selalu ya berbicara kepada kita, kamu harus ya, berpegang kepada pendapat ulama dan yang lainnya. Ternyata ketika keadaannya mepet, ya akhirnya mereka bikin tafsir sendiri yang ulama terdahulu tidak pernah mengucapkannya. Padahal kalau kita buka kitab-kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari dan yang lainnya, akan jelas bahwa kullu di situ tetap pada keumumannya. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin itu menghancurkan segala sesuatu dengan perintahnya, ya Rabbnya. Ba di sini muta'alliq, berhubungan dengan sebelumnya. Artinya bahwasannya angin itu yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabbnya, artinya yang diperintahkan oleh Allah untuk hancur. Adapun yang tidak diperintahkan oleh Allah untuk dihancurkan, dia tidak dihancurkan. Akhal iman azani Allahu ayyakum. Lalu mereka membawakan lagi hadis yang difahami dengan pemahaman yang aneh sekali. Ya, seperti hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu, katanya. Siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini yang tidak berasal darinya? Kata-kata darinya berarti ada yang darinya dan ada yang tidak dari, yang berasal darinya dan ada yang tidak berasal darinya. Berarti katanya, orang yang siapa yang mengada-ngada sesuatu yang berasal darinya, boleh. Yang tertolak itu orang yang mengada-ngada sesuatu yang tidak berasal darinya. Ya. Kita katakan ini pemahaman yang aneh. Karena Rasulullah mengatakan man ahdatsa fi amrina, siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang tidak berasal darinya, artinya bahwa muhdats, ya, yang namanya muhdats itu sifatnya tidak berasal dari agama ini. Ya, makanya lebih jelas lagi dijelaskan dalam riwayat yang lain dengan lafaz fihi, tegas itu membantah pendapat seperti itu. Ya, kata Rasulullah, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa fihi. Lebih lagi tegas lagi ya dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna. Ya, barang siapa yang beramal yang tidak ada di atasnya perintah kami. Ya. Makanya Imam Nawawi berkata, barangkali ada orang yang berdalil dengan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu. Kata Imam Nawawi, barangkali ada orang yang berdalil dengan hadis itu, ya berarti ada yang minhu dan ada yang ma laisa minhu. Maka kita bantah mereka dengan ya riwayat yang lain, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa ruddun, karena maknanya cuma satu, tidak mengandung ihtimal yang lain. Dan berusaha ya orang yang mengatakan katanya kullu itu tidak menundukkan semuanya. Bawa lagi dalil. Ya, seperti mereka membawakan hadis riwayat Tirmizi, man ibtada'a fid din man sanna fil islami bid'ata dhalalah. Siapa yang membuat bid'ah yang sesat dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang. Oh, berarti di sana ada bid'ah dhalalah dan ada bid'ah hasanah. Pada riwayat itu riwayat yang sangat lemah dalam sanadnya perawi yang matruk. Demikian ya akhi. Ya, perkataan ini dan mengatakan bahwa kullu itu tidak mengandung makna semua, saya katakan tidak pernah diucapkan oleh para ulama sebelumnya. Silakan mereka membuka kitab-kitab ulama terdahulu di zaman Imam yang empat, para ahli bahasa yang sangat fasih. Apakah pernah mereka mengucapkan, atau para ahli usul fikih sekalipun, pernahkah mereka mengatakan bahwa kullu itu laisa min alfadhil umum, bukan termasuk lafaz yang umum? Nasallallahu assalamata wal afiyah, kita mohon kepada Allah keselamatan. Nah, terima kasih jawaban Ustaz. Dan berikut kita angkat pertanyaan dari penelpon kembali, ada Pak Richard di Tangerang, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mualaf boleh saya bilang Ustaz. Iya, alhamdulillah. Saya hijrah dari apa dikatakan pelaku bid'ah 5 tahun yang lalu itu. Kemudian yang saya ingin tanyakan, saya pribadi ini punya profesi ganda Ustaz. Beneran saya menggeluti di bidang teknik listrik Ustaz. Yang saya tanyakan pertama, saya sering melakukan sholat jamak dan qasar karena saya sering membutuhkan listrik. Kekhawatiran kadang dapat mendengar azan, saya tidak bisa menghadiri sholat berjamaah. Maka saya kadang lakukan qasar dan jamak. Dan yang kedua, cukup pertama saya cukup ya. Nah, masalah yang berkaitan dengan sosial. Halo Bapak, mohon maaf dicukupkan dengan satu pertanyaan saja Bapak ya. Ini yang masalah peliknya, yang masalah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang mengenai awang hujan. Saya kadang suka dimarahi dengan para ustadz yang menyatakan apabila sering memawangi hujan itu kadang-kadang rezekinya jadi seret katanya itu. Apakah benar itu Ustaz? Demikian saja Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak dan qasar. Qasar artinya mengurangi jumlah rakaat salat yang harusnya 4 rakaat salat zuhur jadi 2 rakaat. Dan ini kekhususan untuk musafir saja. Adapun orang yang tidak musafir, maka tidak diperbolehkan bagi mereka untuk mengqasar salat. Adapun jamak, mengumpulkan 2 salat, asar dengan zuhur, maghrib dan isya, itu bukan kekhususan musafir. Orang yang mukim pun diperbolehkan mengjamaknya, ya, bila ternyata ada keperluan. Makanya dalam hadis yang sahih bahwa Ibnu Abbas berkata Rasulullah pernah menjamak salat zuhur dan asar tanpa ada rasa takut dan hujan. Lalu dikatakan kepada Ibnu Abbas, ya kenapa wahai Ibnu Abbas? Kata beliau, li'allah yuharrij ummatahu, agar tidak ia menyusahkan umatnya. Syekh Al-Albani berkata ini menunjukkan bahwasanya jamak itu disyariatkan bila di sana ada kesusahan, ada haraj. Ya. Maka boleh bapak misalnya karena haraj, ya, sulit untuk melaksanakan sholat pada waktunya masing-masing karena ada kesibukan yang luar biasa, untuk menjamak 2 sholat. Ya, tanpa mengqasarnya kalau bapak tidak safar, kecuali kalau bapak sedang safar, silakan ya mengqasar dan menjamak. Ya Allah wa'ala. Adapun tentang pawang hujan, Pak. Pawang hujan ya rata-rata itu perbuatan dukun. Hal itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pula sahabat, tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Ya, pawang hujan ya dengan terkadang membuat sesaji ataupun yang lainnya itu termasuk kesyirikan. Ya, permintaan bantuan dengan para jin dan meminta bantuan kepada jin termasuk kesyirikan. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Dan bahwasannya ada sekelompok ya manusia meminta perlindungan kepada sekelompok jin, maka jin itu semakin menambah mereka ya kesusahan, kesesatan, kehancuran, ya kerusakan. Maka dari itu dijauhkan semua itu, ya pawang-pawang hujan ataupun yang lainnya, ya karena sesungguhnya apabila Allah menginginkan sesuatu, ya maka tidak ada yang bisa menahannya. Dan apabila Allah tidak menginginkan atau menolak sesuatu, tidak ada yang bisa memberikannya. Nah. Baik, terima kasih jawabannya. Dan berikut kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Husain di Ciledug, Tangerang, yang bertanya, Ustaz, mendengar penjelasan yang Ustaz sampaikan tadi, saya takut dan khawatir ibadah yang telah dilakukan oleh saya dari kecil, dari balig hingga umur 40 tahun saya ini, tidak bermanfaat dan tercampur banyak kebid'ahan karena dari pendidikan, dari lingkungan, dan di kampung saya masih banyak pemahaman-pemahaman yang di atas bid'ah dan keluar dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah hukum dari amalan-amalan saya yang sudah sekian tahun saya jalani di atas tanpa adanya ilmu sunnah? Jazakallah khairan. Sesungguhnya Bapak, orang-orang yang tidak paham, tidak tahu, ya karena ketidaktahuan mereka, ya, dan mengikuti kiai-kiai mereka, orang-orang seperti itu adalah termasuk orang-orang yang diberikan uzur. Ya, semoga tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah Bapak yang telah lalu, ya karena ketidaktahuan Bapak. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memaafkan. Ya, akan tetapi niat kita yang baik tersebut, karena ketidaktahuan kita, maka itu tetap mendapatkan pahala. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa orang-orang yang pelaku bid'ah karena kebodohan mereka dan niat mereka yang baik, ya, maka tetap mereka diberikan pahala. Berbeda dengan orang yang ya sudah tahu itu bid'ah, tetap saja melakukan, sengaja dia lakukan. Ya. Maka orang seperti ini jelas tidak diberikan uzur dan tertolak amalannya. Allahu a'lam. Taib. Selanjutnya dari Pak Umang di Wantilan Subang yang bertanya, Ustaz, di daerah saya banyak pelaku bid'ah selalu mengatakan bahwa amalan-amalan bid'ah yang mereka lakukan adalah kias. Yang kami tanyakan, apakah betul bahwasanya amalan-amalan bid'ah itu bisa dikiaskan dari amalan-amalan sunnah, ataukah bagaimana, Ustaz? Jazakallah khairan. Sebuah perkara yang batil ketika menggunakan sebuah kaidah agama dan bukan pada tempatnya. Seperti halnya kias. Analogi-analogi yang ditempatkan pada bukan pada tempatnya akan menyebabkan kehancuran dalam agama. Seperti halnya iblis la'anahullah mengkiaskan. Ketika Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, maka iblis mengkiaskan dirinya dengan api dan Adam dengan tanah. Karena api lebih baik daripada tanah, maka kiasnya adalah seharusnya Adam sujud kepada iblis. Maka Allah mengusir iblis dan mengkafirkan dia karena kesombongan dia dan menggunakan kias-kias yang batil. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung. Dan ini merupakan kaidah yang pokok daripada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Yaitu kata beliau, la qiyasa fil ibadah, bahwa tidak ada kias dalam masalah-masalah seputar ibadah. Maka dalam masalah ibadah tidak boleh dikiaskan. Oleh karena itu Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah ketika membahas ya firman Allah, wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Lalu beliau ya membahas tentang sebuah pembahasan apakah sampai bacaan Al-Quran kepada mayat atau tidak. Kata beliau yang zahir dari mazhab Syafi'i bahwa itu tidak sampai. Adapun mereka yang mengatakan sampai mengkiaskan dengan hadis-hadis yang mengatakan bahwa sedekah sampai, haji sampai. Maka beliau kemudian menutup pembahasan mengatakan fababul qurubat, bab masalah ibadah ya taqarrub kepada Allah tidak berlaku padanya qiyas dan tidak berlaku padanya pendapat. Ya, sahih. Dalam masalah ibadah tidak boleh kita qiyaskan, akhi. Terlebih ya bahwasanya ibadah itu adalah sesuatu yang tidak diketahui padanya illat, sementara syarat ya daripada qiyas adalah harus sama ilatnya. Maka dari itu ya akhal Islam azani Allah, dalam masalah ibadah kalau kita kias-kiaskan hancur agama ini. Ibadah itu adalah yang disyariatkan oleh Allah, yang melalui lisan Rasulnya, yang dicintai oleh Allah. Ya kalaulah perbuatan-perbuatan bid'ah itu baik, tentu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ya, ima mereka mengatakan Rasulullah tidak tahu ya yang terbaik yang dan kebaikan, dan mereka yang tahu, atau mereka mengatakan Rasul lebih tahu sehingga konsekuensinya kita harus ittiba. Bila mereka mengatakan Rasul tidak tahu ibadah ini, sebetulnya ini baik, berarti mereka menganggap Rasul bodoh. Ya, nah. Terima kasih jawaban Ustaz, dan berikut kita angkat pertanyaan dari penelpon untuk pagi hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dengan Bapak Saleh dari Kapuk, Pak. Silakan, Pak. Untuk baca salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu sudah cukup, Pak. Sama untuk qunut itu bagaimana hukumnya, Pak? Akhal Islam, untuk salawat ya telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lafaz-lafaznya. Di antara lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barik ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Namun kalau kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad ya, maka itu sudah cukup kata para ulama, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Namun apabila kita mengucapkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, jelas itu lebih afdal. Adapun membuat ya lafaz-lafaz yang dianggap itu sebagai sebuah salawat yang punya keutamaan, maka ini adalah sebuah perkara yang diada-adakan. Berapa banyak kaum muslimin di Indonesia ini terutama membuat lafaz-lafaz ya, entah itu salawat nariyah, kamilah dan yang lainnya ya, salawat badriyah. Tidak pernah ada satupun nukilan yang sahih ataupun hadis yang sahih bahwa Rasulullah mengajarkan salawat badriyah misalnya. Dan tidak pernah ada nukilan bahwa para sahabat membuat salawat sendiri dinisbatkan kepada mereka seperti salawat Umariyah atau salawat Abu Bakriyah atau salawat Utsmaniyah atau salawat Aliyah. Ya. Atau salawat Zaidiyah yang ditulis oleh Zaid bin Thabit misalnya, padahal Zaid bin Thabit orang yang sangat fasih dan sangat ya pandai menggubah ya syair-syair yang indah yang sangat fasih bahasa Arabnya. Ya, maka dari itu ya akhi azani Allah wa iyyakum, tidak boleh ya kita membuat-buat ya lafaz-lafaz syariat yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Adapun kunut, ya apa yang dimaksud dengan itu? Ada kunut yang disyariatkan seperti kunut nazilah, yaitu mendoakan suatu kaum ya keburukan atau kebaikan. Atau kunut witir, ini pun juga disyariatkan sebagaimana Rasulullah telah mengajarkan doa kunut witir ya kepada cucunya Al-Hasan, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait, ya, dan selanjutnya. Adapun kunut subuh, Rasulullah pernah melakukannya sebulan. Ya, setelah itu Rasulullah SAW tinggalkan. Ya, adapun hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal, maka hadis itu hadis yang sangat lemah, tidak bisa dijadikan hujjah. Maka yang sahih bahwa kunut subuh terus menerus itu telah dihapus dan tidak berlaku lagi. Dan bahwasannya yang disunahkan adalah kunut nazilah atau kunut witir. Wallahu a'lam. Taib, terima kasih jawaban Ustaz. Dan berikut kita angkat pertanyaan dari pendengar kita, Abdullah di Wayakumbo, Sumatera Barat, yang bertanya, Ustaz, saya meyakini dan mengetahui bahwasannya berjabat tangan setelah sholat fardu adalah bid'ah hukumnya. Namun terkadang hal itu saya lakukan karena saya khawatir orang-orang di sekitar saya menyangka saya sombong. Itu pun saya lakukan sesekali saja atau tidak terus-menerus. Apakah itu suatu perbuatan yang salah, Ustaz? Dan atau adakah keringanan apabila kita melihat adanya kemudharatan di sana, maka kita melaksanakan sesuatu yang tidak ada contohnya dengan niat untuk menghindari kemudharatan tersebut? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Pertama, bahwasannya berjabat tangan pada asalnya ya bagus dan dianjurkan. Bahkan tidaklah dua muslim yang berjabat tangan kata Rasulullah kecuali akan berguguran dosa-dosa mereka. Namun membuat suatu ritual jabat tangan setelah sholat ini tidak pernah dicontohkan Rasulullah, tidak pula sahabatnya. Klaim apapun dengan mengatakan ini kan untuk lebih mempererat ukhuwah ataupun ini kan dan yang lainnya tertolak. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah dan para sahabat, ya, klaim-klaim tersebut sudah ada, tapi mereka tidak melakukannya. Lau kana khairan la sabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, tentu sudah didahului. Ya, sehingga menjadi sebuah adat di masyarakat setelah sholat bersalam-salaman. Adakah itu contohnya dari Rasulullah? Al-jawab tidak ada. Ataukah sahabat? Tidak pula. Atau tabi'in? Tidak pula. Tabi'ut tabi'in? Tidak pula. Imam yang empat? Tidak juga. Bahkan kalau kita buka kitab-kitab fikih dimanapun, tidak pernah ada para ulama menyebutkan sunnah setelah sholat adalah berjabat tangan. Ya, silakan dibuka kitab-kitab fikih, entah itu Fathul Mu'in atau yang lainnya. Semua itu diada-adakan dan baru terjadi di zaman ini, ya akhi. Ini asalnya. Adapun kemudian ketika kita sedang sholat, kemudian mereka mengajak kita bersalaman, yang menyebabkan kalau kita tidak mengajak, bisa saja akan menimbulkan mudarat. Maka pada waktu itu, ya, rukhsah syariah, ya, tidak apa-apa. Kita menerima, ya, jabat tangan mereka asal kita tidak memulai. Untuk menghindarkan mudarat yang lebih besar. Dan kaidah mengatakan, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghindari mudarat lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Ya, wallahu'alam. Nah. Baik, terima kasih jawabannya. Dan kita angkat pertanyaan untuk pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini dari Pak Fahrudin di Cimanggis. Ya Ustaz, dalam hal prinsip al-wara wal-bara, bagaimanakah sikap kita di dalam bermuamalah dengan ahli bid'ah, sementara kita lihat kondisi masyarakat kita, aksaria atau kebanyakan dari masyarakat kita adalah pelaku kebid'ahan, sementara orang-orang yang berada di atas sunnah sangat sedikit sekali. Mohon penjelasannya, jazakallah khairan. Ya akhi, dalam keadaan seperti ini, ya tidak mengapa kita bermudarah. Ya, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, bersikap berlemah lembut kepada mereka, ya tersenyum di hadapan mereka agar mereka mau ya melihat bagaimana indahnya sunnah dan agar mereka tertarik kepada sunnah, itu tidak apa-apa. Ya, apabila memang diperlukan dan dibutuhkan, terutama di zaman yang sangat terasing orang-orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan berarti kita mengkafirkan ahli bidah sama sekali. Akan tetapi, ya, para ahli bidah adalah orang-orang Islam juga. Mereka punya hak, ya, sebagaimana seorang-seorang Muslim untuk mendapatkan apa salam, ya, untuk apa dikunjungi dan yang lainnya. Maka dari itu, akhi, kaidah-kaidah yang disebutkan dalam kitab-kitab para ulama bahwa para ulama ada yang mentahdir atau menghajar, tidak mau ngajak bicara dan yang lainnya, ya, itu ketika memang faedahnya besar dan agung dan tujuannya pun tercapai. Karena apabila kita memahami tentang maqasidus syariah, maksud tujuan daripada pensyariatan, kita akan ketahui bahwasanya maksud tujuan menghajar dan yang lainnya adalah merupakan supaya mereka mendapatkan hidayah. Ya, kepada sunnah. Tatkala tujuan itu tidak tercapai, bahkan ketika kita bersikap keras kepada mereka, semakin mereka jauh dan menjauh dari sunnah, semakin mereka lari dari sunnah, bahkan membantu setan untuk menyesatkan manusia, maka pada waktu itu tidak disyariatkan. Maka akal Islam, ya, kebanyakan di antara kaum muslimin berbuat bid'ah bukan karena kesengajaan atau karena ketahuan, karena mereka tahu itu bid'ah. Tidak. Ya, akan tetapi mereka tidak tahu bahwa itu perbuatan bid'ah yang tidak sesuai dengan syariat. Ya, kewajiban kita adalah untuk mendakwahi mereka dengan cara lemah lembut, ya, menjelaskan dengan bijak dan arif, bukan dengan sikap arogan, bukan dengan hanya sebatas semangat. Tidak. Ya, perlihatkan kepada mereka bahwa ahlu sunnah itu adalah orang yang paling sayang kepada manusia dan paling tahu tentang kebenaran. Ya, sebagaimana pernah dilaporkan kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya, kata seorang muridnya, "Abshir ya Syekh." Ya, "Bergembiralah wahai guruku, sesungguhnya musuh bebuyutan kamu dari ahli bidah telah mati." Mendengar itu, Syekhul Islam Taimiyah marah dan berkata, "Atubashiruni bimauti Muslim? Apakah kamu hendak memberikan kabar gembira kepadaku dengan kematian seorang Muslim?" Artinya, walaupun dia ahli bid'ah, dia tetap Muslim. Ya, jangan kamu gembira dengan kematian seorang Muslim. Lalu kemudian Ibn Taimiyah datanglah, ya, menjenguk, bertakziah. Lalu berkata kepada anak dan istrinya, "Ya, aku adalah seperti halnya, anggaplah aku ini sebagaimana seperti bapak kalian." Maka Ibn Taimiyah pun memperhatikan, ya, anak dan istrinya, memberikan bantuan kepada mereka, sehingga akhirnya apa yang terjadi? Ya, anak dan istrinya pun dari pelaku bid'ah itu pun tertarik dengan akhlak yang mulia daripada Syekhul Islam Taimiyah. Mereka pun kemudian mengikuti sunnah dan, ya, mereka taubat dari bid'ah. Dan banyak, ya, pengikut-pengikut syekh yang bid'ah itu kemudian ketika melihat akhlak karimahnya Syekhul Islam Taimiyah, mereka pun kemudian mengikuti Syekhul Islam Taimiyah yang melaksanakan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Namun ketika kita, ya akhi, terlalu sikapnya arogan dan terlalu semangat dalam mengamalkan sunnah dan berlepas diri dari bid'ah, akhirnya apa yang terjadi? Ya, kita membabi buta. Akibatnya apa? Sudahlah, ya, sunnah itu terasing. Dengan sikap yang keras dan, ya, tidak bijak, akhirnya semakin lagi terasingnya lagi. Maka kita butuh kepada keilmuan. Ya, kasih sayang kita kepada mereka harus mendahului daripada rasa tidak suka kita kepada perbuatan bid'ahnya, karena mereka melakukan karena ketidakfahaman mereka. Wallahu a'lam, saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.